Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang terakhir sampai pembahasan tanah dan saudara-saudaranya. Ya, kita lanjutkan berikutnya adalah tentang inna. Inna dan saudara-saudaranya. Disebutkan di sini oleh penulis inna wa akhwatuha, ya, inna dan saudara-saudaranya. Inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Tadhulu itu masuk alal mubtada'i kepada mubtada' wal khobari dan khobar. Fatansibul mubtada'a, maka dia menasabkan apa? Mubtada'. Dia menasabkan mubtada' wa yusamma ismaha, dan disebut sebagai apa? Isimnya. Yaitu isimnya siapa? Inna. Jadi mubtada kalau kemasukan inna menjadi apa? Isim inna. Dibaca apa? Dibaca mansub. Watarfa'ul khobaro, dan inna itu membuat rofa apa? Khobar. Wa yusamma khobaro, dan disebut sebagai khobarnya, yaitu khobar apa? Inna. Jadi inna itu adalah apa tadi? Menasabkan mubtada' dan merofakkan khobar, ya. Jadi kebalikan dari apa? Kana. Kebalikan dari kana. Kita lihat contohnya Allahu Azizun. Allah itu apa? Azizun, yaitu maha perkasa. Allahu Azizun. Di sini adalah susunan apa? Mubtada dan khobar. Ya, mubtadanya marfu, khobar juga apa? Marfu. Ketika kemasukan inna gimana? Inna Allaha Azizun. Ya, ada yang berubah? Ada, ya. Jadi tadinya mubtadanya marfu, sekarang jadi mansub. Jadi isim inna. Jadi apa? Isim inna. Innallaha apa ini? Azizun. Baik. Kemudian berikutnya Umaru Adilun. Umar adalah seorang yang adil. Ketika dimasuki inna, jadi inna Umaro Adilun, ya, inna apa? Umaro Adilun. Jadi inna ini menasabkan mubtada dan merofakkan apa? Khobar. Abuka tabibun, bapakmu adalah seorang apa? Dokter. Ini adalah mubtada dan apa? Khobar. Kemasukan inna jadi apa? Inna abaka tabibun. Inna abaka tabibun. Tadinya apa tadinya? Abu, ya, sekarang jadi aba. Abu jadi aba. Nah, jadi isim apa? Inna. Isim inna harus dibaca apa? Mansub. Inna abaka tabibun. Al-waladani rasibani, dua anak laki-laki itu apa? Gagal. Al-waladani rasibani. Kemasukan inna gimana? Innal waladaini, ya. Innal waladaini. rosibani. Nah, al-waladaini sebagai apa? Al-waladaini sebagai isim inna. Dibaca apa? Dibaca man sub. Isim inna harus mansub ya. Isim inna harus apa? Mansub. Kalau khabar inna marfu ya. Marfu. Al-mudarrisuna so'imuna. Para pengajar itu adalah berpuasa. Al-mudarrisuna sebagai mubtada ya. So'imuna sebagai apa? Khobar. Ketika kemasukan inna, jadi apa? Innal mudarrisina menjadi mansub. Jadi apa? Mansub sebagai isim inna ya. Innal mudarrisina so'imuna. Dari sina isim inna mansub, so'imuna apa? Khobar inna. Khobar inna apa? Dibaca marfu ya. Kemudian berikutnya beliau menjelaskan tentang akhwatu inna. Itu apa? Saudara-saudara siapa? Inna. Akhwatu inna, saudara-saudara inna, yaitu yang pertama apa? Anna. Artinya apa? Sesungguhnya ya, sama. Sesungguhnya. Kemudian ka'anna seolah-olah. Lakinna akan tetapi. Laita andai kata ya, seandainya. Andai kata atau seandainya. Kalau laita itu sesuatu yang apa? Yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin. Jadi apa istilahnya? Pengandaian. Jadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kemudian la'alla artinya mudah-mudahan. Artinya apa? Mudah-mudahan. La'allakum tatakum. Saudaranya siapa? Inna. Jadi ada berapa saudaranya? Ada lima ya. Anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Ini saudara seterusnya ya. Inna. Mengapa dikatakan sebagai saudara? Karena fungsinya apa? Sama. Yaitu apa? Manasobkan mubtada dan merafakkan khobar. Nah, isim inna ini bisa dibagi menjadi dua. Ada yang dohir, ada yang domir. Sama seperti mubtada ya kan? Contohnya innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Ada inna ya kan? Apa pengaruhnya? Menasabkan mubtada. Aslinya apa? Allahu. Kemasukan inna jadi innallaha. Nah, ya Allah ya, lafzul jalalah Allah sebagai apa? Isim inna mansub. Ghafurun sebagai khobar inna. Dibaca apa? Marfu. Jadi meskipun kundul kita bisa baca. Karena kita sudah tahu, oh ini ada siapa? Inna. Oh si inna itu menyebabkan seperti itu. Dan lain innallaha alimun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Jadi kalau dibaca innallahu aliman, betul salah? Salah. Karena kalau ada inna itu mubtada-nya dibaca mansub innallaha alimun. Alimun sebagai apa? Khobar apa? Inna. Nah, itu namanya isim inna yang apa? Zahir, berupa kata asli. Berupa apa? Kata asli. Kalau ada ayat inna dina indallahil Islam, mana isim inna? Ad-dina. Inna dina, makanya dibaca apa? Mansub. Bukan dino, bukan dini, tapi apa? Dina. Inna dina. Nah, ya. Inna dina indallahil Islam. Khabarnya mana? Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Khabarnya al-Islam mamimu. Inna dina indallahil Islam mamimu. Mu, karena khabar inna harus dibaca lah marfu. Kemudian isim inna juga bisa berubah domir. Berubah apa? Domir. Seperti innahu samiun alim, ya, sesungguhnya siapa? Dia, yaitu Allah, maha mendengar lagi maha mengetahui. Mana isim inna? Hu. Nah, hu ini apa ini? Isim atau fi'il? Isim. Isim apa? Isim domir. Isim domir itu apa? Kata ganti. Sesungguhnya dia innahu. Domir ini bersambung atau berdiri sendiri domirnya? Bersambung. Samiun, mengapa kok marfu? Bukan samian atau samiin? Khobar apa? Inna. Alimun sebagai khobar inna juga, ya. Khobarnya berapa? Dua. Innaha maridotun, sesungguhnya dia, yaitu seorang wanita itu sakit. Isimnya mana? Isim inna. Ha. Khobarnya maridotun. Khobar inna harus marfu. Jadi maridotun. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Ya. At-tamrin, latihan. Adkhil, masukkanlah apa? Inna fil jumalil atiyah. Masukkan inna pada kalimat-kalimat berikut. Ya. Nomor satu. Coba. Mas. Coba. Ritual, ya, mas. Inna sholata wajibatun. Inna sholata wajibatun. Ya. Inna sholata. Jadi apa? Man. Sub. Ya. Wajibatunnya mar. Oh, sesungguhnya sholat itu apa? Wajib. Nomor dua, Mas Agus, tambahi inna jadi gimana? Nomor dua, fihi. Nah, dimasuki inna. Inna fihi do'i fan. Isim inanya mana? Do'ifan. Berarti khobarnya mana khobarnya? Khobarnya fihi. Jadi khobar apa namanya? Muqaddam. Khobar yang didahulukan ya. Jadi aslinya apa kalimatnya? Dhaifun fihi. Apa artinya? Orang yang lemah itu ada di dialah di dalamnya fihi. Maksudnya apa? Ini maksudnya bicara tentang apa? Hadis. Hadis itu kan ada hadis yang apa? Dhaif gitu kan. Oh, proper riwayatnya misalnya apa? Dhaif gitu kan. Kemasukan inna, jadi inna fihi apa? Dhaifan ya. Inna fihi dhaifan. Jadi untuk bisa mengamalkan inna ya, kita harus tahu mana mubtada mana khobar ya, karena bisa jadi mubtada ditaruh di mana, di belakang. Nomor 3 Mas Irfan. Indi dirham. Indi dirhamun. Kemasukan inna. Inna indi dirhamun. Inna indi dirhaman. Ya, jadi ini juga mubtada-nya di mana? Di akhir. Ya. Di sisi saya ada satu dirham. Asli kalimatnya apa asalnya? Dirhamun indi. Ya, di sisi saya apa? Satu dirham ada di sisi saya. Maksudnya saya punya uang berapa? Satu dirham. Nah, ketika kemasukan inna, jadi inna indi dirhaman. Dirhaman. Nah, isim innanya di belakang. Ya, sedikit saya tambahkan di sini, kalau apa namanya? Mubtada-nya apa ini? Dirhamun. Nah, ini ada alif lamnya tidak? Tidak ada. Nah, yang seperti ini namanya nakiroh. Apa namanya? Nakiroh. Nakiroh itu masih umum. Tidak, belum tertentu. Kalau sudah tertentu namanya ma'rifat. Misalnya kita katakan al apa ya? Alkitab, al masjid atau al ustad. Nah, itu namanya apa? Ma'rifat. Kalau yang seperti ini yang enggak ada alif lam namanya apa? Nakiroh ya. Nah, kalau mubtada-nya seperti ini gitu apa? Nakiroh. Dan khabarnya berupa sibul jumlah, maka wajib apa namanya? Mubtada-nya ditaruh di belakang ya. Wajib apa? Ditaruh di belakang. Jadi mubtada hukum asal di mana? Nah, ketika mubtada-nya tadi apa? Nakiroh dan khobarnya apa? Sibhul. Sibhul apa? Jumlah, jar majrur atau apa? Dzaraf. Maka mubtada ini harus ditaruh di belakang, dipindah ya. Namanya mubtada apa? Mu'akhar. Itu hukumnya wajib. Jadi enggak boleh kalau orang mengatakan dirhamun indi. Boleh enggak? Tidak boleh. Harus ditaruh di belakang. Jadi indi apa? Dirhamun ya. Indi dirhamun. Karena apa? Dirhamunnya di sini tidak pakai alif lam. Jadi wajib ditaruh di mana? Belakang. Dan khobarnya berupa sibul jumlah. Seperti juga di atasnya tadi, fihi dhaifun. Enggak boleh kita katakan dhaifun fihi, karena mubtada-nya nakiroh. Khobarnya jar majrur, termasuk sibul jumlah. Maka khobarnya harus ditaruh di depan. Ya. Khobarnya di mana? Di depan, dan mubtada-nya dipindah ke belakang. Hukumnya apa? Wajib. Ya. Misalnya lagi saya kasih contoh. Fil baiti rajulun. Mubtada-nya mana? Rajulun. Khobarnya fil baiti. Boleh enggak saya katakan rajulun fil baiti? Tidak boleh, karena wajib ditaruh di mana? Di belakang. Nah, dia tidak pakai alif lam. Beda kalau kata-katakan fil baiti ar-rajulu, ada alif lam. Boleh enggak kita katakan ar-rajulu fil baiti? Boleh. Boleh, karena ada apa? Alif lam. Dia makrifat ya. Dan ini berlaku kalau khabarnya sibhul jumlah ya. Kemudian nomor 4. Al muhsinuna mahbubuna. Orang-orang yang berbuat apa itu? Ihsan, ya, berbuat kebaikan itu apa? Dicintai. Ya, gimana kalau kemasukan inna? Mas Faizal. Mas. Mas Faizal ada ya? Kalau ditambahi inna jadi gimana? Innal. Inna itu apa? Manasokan mubtada. Mubtadanya al muhsinuna. Kalau mansub jadi apa? Muhsi Nina ya. Innal muhsinina. Terus mahbu buna. Nah gitu ya. Innal muhsinina mahbubuna. Nah itu. Jadi yang tadinya marfu ya sebagai apa? Mubtada, ketika kemasukan inna jadi apa? Mansub. Kalau marfu muhsinuna. Kalau mansub muhsinina. Jamak mudzakkar salim. Kalau mansub dengan ya tapi dalaman 13. Ya, nomor 5. Mas Latif. Anta alimun. Jadi gimana? Anta alimun. Jadi gimana? Innaka. Ya, jadi kalau anta kemasukan inna jadi apa? Innaka. Jadi innaka pakai ka ya. Innaka alimun ya. Jadi bukan inna anta. Ya, ada enggak inna anta? Tidak ada. Inna anta. Enggak ada ya. Innaka. Kalau laki-laki, kalau perempuan inna ki. Kalau kalian innakum. Nah, gitu ya. Kalau dia laki-laki innahu. Kalau dia perempuan innaha. Itu ya, sisanya silakan dikerjakan sendiri. Nah, kemudian latihan di bawahnya masukkanlah ya. Adkhil, masukkanlah kana dan inna pada kalimat-kalimat berikut. Nomor 1. Abuka maridun. Apa artinya? Bapakmu sakit ya. Mubtadanya mana? Abu. Khabarnya? Maridun. Kalau kemasukan kana, kana abu abu abi. Abu. Kana abu kamari don din dun. Mari don. Nah sebagai khabar kana harus dibaca apa? Mansub. Kana abuka mari don. Mari don pakai alif ya. Mari don. Kalau kemasukan inna, aba abi abu. Inna itu banyak meman. So, kalau mansub abu aba abi. Aba. Jadi inna abaka mari don. Inna abaka maridun, gitu kan? Nomor 2, ar-riba haramun. Riba itu apa? Haram ya. Riba. Hukumnya apa? Haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan apa? Jual beli dan mengharamkan riba. Ini mubtada dan khabar. Mubtadanya mana? Riba. Berarti riba marfu tidak? Marfu. Marfu enggak? Ar-riba. Marfu? Marfu. Tanda marfu-nya apa? Riba itu isim apa? Maksur. Berarti marfu dengan domah muqaddarah ya. Domahnya dikira kirakan. Kemasukan kana, kana riba haro man min mun haro man kana riba haro man. Nah gitu. Kemasukan inna, inna riba haro haramun. Dia mansub juga dengan fathah muqaddarun. Ya, nomor 3, Mas Farudin. As-salatu wajibatun. Masukkan apa? Kana jadi. Nomor 3. 3 ya. Oh, itu apa? Beda ya? Untuk cetakan lama apa yang baru? Lama, oh iya gak apa-apa. As-salawatul khamsu wajibatun ya. Terus kanat. As-salawatul khamsu wajibatun. Kalau inna, inna salawat ti ya, dia termasuk jamak muannas salim. Inna salawatil khomsa ya. Wajibah tante dan ton. Itu yang cetakan lama ya. Yang cetakan baru siapa? Mas Rois. Gimana jadinya kalau tempat antum baru apa lama? Lama juga. Yang baru siapa yang baru? Yang ini. Siapa yang baru? Oh ya. Siapa yang baru? Oh lah. Yang baru siapa? Oh Mas Dwiki. Ya, gimana Mas Dwiki? As-salatu wajibatun. Jadi gimana? Karena kanat salatu wajibatun. Terus inna, inna salata wajibatun. Ya. Nomor 4. Nomor 4. Sudah. Mas Rizki, nomor 4, Mas Rizki. Apa itu? Faizuna kanal mu'minuna faizuna. Gitu ya. Berarti ada gak yang berubah? Gak ada. Ya. Kanal mu'minuna faizuna. Gitu ya. Kok gak ada yang berubah? Kan katanya kana itu merofakkan apa? Mubtada manasobkan khobar. Berarti gimana? Kanal mu'minuna fa'i fa'izuna itu isim apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Kalau marfu tandanya wawu. Kalau mansub apa? Ya. Kalau marfu fa'i zuna, kalau mansub fa'i. Tabel halaman 13 ya. Kalau mansub apa? Fa'i zina. Jadi kanal mu'minuna fa'i zina. Baik. Ya, terus inna gimana? Ah, mu'minuna lagi. Berarti enggak berubah. Inna itu menasabkan muqtada. Jadi mansub mu'minuna, kalau mansub jadi apa? Mu'min. Hah? Apa tadi? Sama enggak dengan fa'izuna? Sama tak? Jadi apa? Innal mu'minina. Ya. Innal mu'minina apa? Fa'izuna. Nomor 5, Mas Nasrul. Ya, kalau kemasukan kana. Mahbubah tin. Ya. Kanatil mujtahidatu mahbubah tin. Nah, dia mansub dengan apa? Kasro. Terus kalau inna? Nah. Baik. Ya, innal mujtahidati ya. Di kasro ya. Karena man sub jamak muannas salim. Innal mujtahidati mahbubatun. Ya, selebihnya silakan dicoba sendiri. Poin yang ketujuh yaitu tawabi. Jadi kita sudah selesai membahas isim-isim yang apa? Marfu. Ada berapa? 7 yang sudah dibahas. Nah, yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, terus muqtada, terus khobar, terus yang marfu apanya? Isim kana, terus apa? Khobar apa? Inna. Isim kana dan khobar apa? Inna. Adapun pembahasan tawabi, tawabi itu apa tuh? Pengikut ya. Tawabi. Follower. Di mana? Twitter gitu ya. Follower jadi pembahasan Twitter gitu. Amat tawabi, adapun para pengikut ya, para pengikut tawabi, fasayati, maka akan datang. Nah, datang apanya? Penjelasannya fil majrurat, yaitu di bab majrur nanti di akhir ya, di bab yang terakhir. Intinya kita sudah selesai membahas isim yang apa tadi? Marfu. Padahal i'rab itu pada isim cuma tiga, marfu, mansub, majrur. Gitu? Marfu, mansub dan majrur. Kita sudah membahas yang marfu. Berarti sudah dapat berapa? 1/3. Masih 2/3 ya. Ya. Cukup dah waktunya. Ini hari berapa? 4. Masih 3 hari tuh. Insyaallah selesai. Kan sudah sampai halaman berapa ini? 48. Baik, kita lihat halaman berikutnya 49. Itu apa? Kalau yang cetakan lama 48. Khulasatul asma'il marfu'at, yaitu cuma apa? Ulasan atau ringkasan isim-isim yang marfu tadi sudah kita sebutkan. Karena cuma meringkas, jadi tinggal dibaca sendiri aja. Oh iya toh, kan cuma meringkas. Ya. Sudah di depan sudah dipelajari. Ya. Contohnya juga paling nggak jauh beda. Nah, cuma yang kita baca halaman berikutnya aja, yang tawabi. Nah, ini kan tawabi belum pernah dengar toh. Nah, makanya kita baca sekarang tawabi. Halaman 50 ya. Tawabi itu apa tadi? pengikut, pengikut ada empat. Ada berapa? Empat. Nyicil ya. Yang pertama na'tun, na'at. Apa namanya? Na'at. Na'at itu sifat. Bahasa kita atau nama lainnya apa? Sifat. Jadi namanya sifat itu mengikuti yang disifati. Gitu. Contoh, ja'al waladu al-mujtahidu. Telah datang seorang anak yang bersungguh-sungguh. Sifatnya mana? Al-mujtahidu. Yang disifati al-waladu. Nah, sifatnya itu disebut dengan apa? Na'at. Disebut apa? Na'at atau si sifat. Namanya sifat itu tergantung yang disifati. Maksudnya gimana? Karena yang disifati mana? Al-waladu itu marfu, maka sifatnya juga marfu. Paham ya? Jadi kalau misalnya sekarang saya ganti kalimatnya, saya melihat ra'aitul walada al-mujtahida, ya. Karena mengikuti yang disifati. Marartu bil waladi al-mujtahidi, kan? Makanya tawabi itu masuk di semua bab, ya. Jadi bisa masuk marfuat, mansubat atau majrurat, ya. Misalnya saya katakan telah datang seorang lelaki muslim, ja'a rajulun muslimun, musliman, muslimin. Ja'a rajulun muslimun, karena mengikuti rajulun. Nah, muslimun itu sebagai apa? Sifatnya. Ja'a rajulun solihun, sifatnya mana? Solihun, mengikuti yang disifati. Nah, sifat tadi disebut dengan na'at. Disebut apa? Na'at. Yang kedua ataf atau atfun. Ataf itu apa ya? Bahasa kita apa ya? Ya? Digabung atau digabung ya? Apa istilahnya? Digandengkan. Ataf digandeng, digabung. Bahasa enaknya apa? Ya? Kata hubung gitu ya. Dari kata hubung itu macam-macam ya. Bisa mausul kata penghubung ya. Ya, bisa juga kata hubung ya, atau menggandengkan gitu ya, atau apa istilahnya, digabungkan. Contoh, ja'a aliyun wa hasanun. Di sini ada huruf yang menggabungkan. Mana hurufnya? Wa. Apa artinya? Dan. Nah, kalau ada wa, sesudahnya mengikuti yang sebelumnya. Karena aliyun dibaca apa? Marfu, maka hasan juga marfu. Iya dah. Jadi ja'a aliyun wa hasanun. Jangan baca hasanan atau hasani. Nah, wawunya itu disebut dengan a taf. Huruf apa? Huruf ataf. Kemudian yang ketiga taukid. Taukid itu penegas. Ja'al amiru nafsuhu, telah datang sang amir. Amir itu pemimpin itu nafsu, yaitu apanya? Dirinya sendiri. Mana penegasnya? Nafsu. Yang ditegaskan al-amiru. Jadi mengapa kok dibaca nafsu? Karena mengikuti al-amiru. Seandainya al-amir ini dibaca al-amiro, jadi nafsa. Kalau al-amiri jadi nafsi. Nah, itu namanya penegas. Namanya apa? Taukid. Namanya taukid tergantung yang ditegaskan. Yang terakhir, yang keempat, badal. Badal itu di fathah ya, itu di sukun. Ini salah ketik ya. Betul di fathah. Badal, badalun. Artinya apa? Badal pengganti. Ja'a Muhammadun Rasulullahi, artinya apa? Telah datang Muhammad, yaitu utusan Allah. Mana yang disebut badal? Mana? Rasulu. Siapa rasul itu? Muhammad. Nah, Jadi Rasulu itu namanya apa? Badal. Badal dari siapa? Muhammad. Badal itu pengganti. Kalau misalnya kita katakan sekarang Presiden Jokowi, nah kan, badalnya mana? Jokowi yang dibadali presiden, gitu kan? Paham ya? Misalnya Ustadz Ahmad, nah badalnya mana? Ahmad yang dibadali Ustadz. Gitu ya. Itu tentang apa tadi? Tawabi. Ya, kita lanjutkan aja latihan ya. Halaman 50. Ada latihan? Oh, ada. Di yang cetakan lama halaman 50. Cetakan yang baru halaman 51. Cuma latihan ya, sedikit aja. Nanti sisanya dikerjakan sendiri atau sama temannya. Tamrin latihan utkur, sebutkanlah anwa al marfuat, macam-macam isim yang marfu, fi ma yati, pada apa-apa yang berikut ini. Saya kasih contoh nomor 1. Idza kanal ma'u kullataini, apabila air itu berapa? 2 kullah. Apabila air itu adalah apa? 2 kullah. Nah, di sini kita diminta untuk menyebutkan yang marfu itu yang mana? Yaitu apa? Al-ma'u, karena sebagai apa? Isim kana. Sebagai apa? Isim kana itu. Berarti kullata ini sebagai apa? Khobar kana. Isim kana marfu, khobar kana apa? Mansub. Mudah toh? Mudah, ini sudah dipelajari. Nomor 2, wasanaduhu dhaifun, dan sanatnya adalah apa? Lemah. Sanat itu apa toh? Sanat. Sanat itu apa? Rantai periwayatan ya, dari A, dari B, dari C kan? Itu namanya apa? Sanad. Dan itu hanya ada pada umat Islam, tidak ada pada umat yang lain. Di sini sanadu sebagai apa? Mubtada. Sebagai apa? Mubtada. Makanya dibaca marfu sanadu. Dhaifun berarti sebagai khabar. Nomor 3, wala yuqbalu minha syafa'atun. Udah belum tadi? Sudah. Apa ini? Syafa'atun sebagai apa? Naibul fa'il. Sudah kan? Sudah. Karena yuqbalu itu fi'il majhul pasif ya. Berarti syafa'atun adalah naibul. Ya, sisanya silahkan dikerjakan ya, sambil istirahat ya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.